Muhallab dia mengatakan hemat dalam makan sebelum berangkat ini adalah agar orang tidak mengira bahwa adanya kewajiban untuk tetap berpuasa atau menahan diri dari makan dan minum, ya, sampai dia mengerjakan sholat, ya. Dan ini adalah salah bentuk saddu dzari'ah, yakni menutup prasangka ini, ya, menutup prasangka ini. Jadi harusnya dilakukan untuk makan dulu. Nah, kalau kita lihat lagi ada orang yang mengatakan hikmahnya adalah lama waqa wujubul fitri aqba wujubis shaum istahabba ta'jil fitri mubadaratan ila istimtar awamirillah wa syubri dhalika iqtisaruhu 'ala al-qalil min dhalika walau kana li ghairi imtithal la'aqal qadr syab'. Yani ketika terjadi kewajiban berbuka setelah kewajiban berpuasa, dianjurkan untuk menyegerakan untuk berbuka sebagai bentuk kesegeraan kita di dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berbukanya dengan kurma pagi itu karena menyerupai dengan berbukanya setiap hari pada bulan puasa. Bukankah kita disunatkan makan korma waktu awal kita berbuka? Maka seakan-akan kita pada hari bulan Ramadan itu adalah berbuka kita setiap harinya. Nah, ketika datang Idul Fitri itu adalah berbukanya kita dari bulan berpuasa, ya, menuju bulan yang tidak berpuasa. Ya. Kemudian di dalam sholat Id tidak ada sholat sunat qabaliyah dan ba'diyah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada Idul Adha atau Fitr lalu beliau mengerjakan sholat dua rakaat. Falam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak solat sebelumnya atau setelahnya. Sumatan nisa wa mahu bilad. Lalu beliau mendatangi kaum wanita bersamanya bilad. Fa amarahu nabi sadaqah. Beliau menganjurkan untuk bersedekah. Ya. Menganjurkan bersedekah. Lalu ya. Mulailah wanita itu bersedekah dengan ada yang antingnya, ada yang gelangnya dan seterusnya yang diberikan, ya, sebagai bentuk sumbangannya. Nah, intinya adalah tidak ada sholat qabliyah dan ba'diyah. Kalau seandainya kita mengerjakan sholat Id itu ada di masjid, berarti kita hanya sholat tahiyatul masjid, tapi tidak ada sholat qabliyah dari sholat Id dan tidak juga ba'diyahnya. Kemudian adab yang lain adalah menyegerakan yaitu takbir, ya, bukan menyegerakan tapi takbir, ya, takbir pada hari Id. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ada mahadakum, yaitu dianjurkan kita bertakbir. Jumhur ulama mengatakan takbir Idul Fitri adalah di waktu keluar menuju tempat sholat, ya, sampai dimulainya khutbah. Nah, jadi dianjurkan waktu dia keluar paginya. Dan adapun Idul Adha, mulai takbir itu adalah mulai dari pagi hari Arafah sampai hari Tasyrik, ya, yaitu hari ke-13 dari Dzulhijjah atau hari ketiga dari Tasyrik. Apa hikmah dari takbir? Yang pertama, maksud dari takbir itu adalah berzikir kepada Allah dengan mengagungkannya, memujinya, dan dia adalah mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, atau menghidupkan rasa keagungan kepada Allah di dalam hati kita. Dan kita hanya menyerahkan diri kepadanya, bertawajuh kepadanya, meminta kepadanya dalam segala hal kita, dalam segala keadaan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar, yang tidak ada besar yang lebih agung darinya. Allah yang memberi rezeki dari 10 kenikmatan yang Allah berikan. Allah yang memiliki, dan Allah yang raja ya, segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Indah ketika kita membaca takbir itu. Yang kedua, apabila hati itu mengenal akan Rabbnya, Rabbnya teragungkan dalam hatinya, maka mulailah hati itu untuk menghadap, untuk ketaatan kepada Allah, memerintahkan perintahnya, menjauhi larangannya, karena sudah ada rasa keagungan ya pada dirinya, pada di hatinya, maka akan mudah bagi dia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Orang terkadang jatuh kepada maksiat. Ya, terkadang rasa keagungan kepada Allah di dalam hatinya itu berkurang, sehingga memandang enteng permasalahan-permasalahan maksiat, dosa. Ya. Adapun sighat takbir, yani lafaz takbir, dianjurkan bagi seorang muslim untuk bertakbir pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan dari takbirnya. Ya, ada yang takbirnya dengan genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau witr atau ganjil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kalau genap 2, ganjil 3. Ya, atau diganjilkan di depan, digenapkan belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau sebaliknya, digenapkan di awal, diganjilkan di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dia boleh melakukan ini, dia boleh melakukan ini, ya, bervariasi. Adapun tambahan-tambahan yang lain, ya, bahwasanya banyak yang kita dengar bermacam-macam, kita cukup saja seperti ini. Ya, tujuan kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah atau sunat di dalam kita berjalan menuju tempat solat adalah membedakan jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang dari tempat solat kita. Ya. Ulama memandang ini adalah sunnah, karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma 'idin khalafa at-tariq." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id beliau menyelisih jalannya, jalan pergi berbeda dengan jalan pulang. Al-Munawi dia mengatakan, apa hikmahnya? خالف الطريق أي رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى فيذهب في أطوار في في في أطوالهما تقصيرا لأجر ويرجئ في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من الرجوع لتشهد له طريقان. Dibilang bahwasanya dia menyelisih jalan yang pertama, berangkat berbeda dengan berpulang, berangkatnya dengan menempuh jalan yang paling panjang, yang pulang supaya lebih banyak pahalanya untuk menuju ke sana, kemudian pulang dengan waktu atau jalan yang lebih simple, lebih pendek, ya, karena berangkat lebih afdal daripada rujuk. Kemudian tujuan untuk berangkat diantaranya adalah supaya bisa bersalam kepada siapa yang melewati, ya, apalagi kita mau id nih, ya, waktu kita berangkat ketemu dengan banyak orang, pulang dengan orang yang berbeda, tapi ketika jalan yang sama kita akan bertemu dengan orang yang sama juga. Kemudian dianjurkan satu sama lainnya memberikan ucapan selamat. Ya, Khalid bin Ma'dan dia mengatakan, laqitu Wathil bin Asqa fi yaumil 'id faqultu taqaballahu minna wa mink, faqala na'am taqaballahu minna wa mink. Wa qala Wathil, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil 'id faqultu taqaballahu minna wa mink, qala na'am taqaballahu minna wa mink. Khalid bin Ma'dan dia mengatakan, aku ketemu dengan Wathil bin Ashqa pada hari Eid, lalu aku mengatakan taqallahu minna wa mink, lalu mengatakan na'am taqallahu minna wa mink. Dia menceritakan, Wathil menceritakan, aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ucapkan seperti itu, dan dia mengatakan, Nabi mengatakan na'am taqallahu minna wa mink. Nah, berarti bagi kita juga mengucapkan seperti itu, taqallahu minna wa mink, jawabannya na'am taqallahu minna wa mink. Yang latah kita begini, taqabbalallahu minna wa minkum, lalu jawabannya taqabbalallahu ya karim. Ya, ini perlu ada contoh nih, ya. Ya, siapa yang mencontohkannya, tapi yang ada, ya, dari diriwayatkan bahwasanya dijawabnya itu adalah na'am taqabbalallahu minna wa mink. Diulang kembali. Kemudian di dalam kita ayyamul id ini, pada hari-hari lebaran ini, kita saling memasukkan rasa kegembiraan, mengucapkan rasa selamat, ya, ada rasa senang, ada rasa bermainnya, ya, tentu harus di luar, harus berada di dalam kaedah-kaedah yang dibolehkan. Ya, anak-anak bergembira, bermain, beriak, ya, maka itu dibiarkan, ya, dibiarkan oleh agama kita. Malah Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bugha. Rasulullah datang kepadaku, masuk dia. Bersamaku ada dua anak kecil perempuan, ya, yang menyanyikan nyanyian-nyanyian perang Yughath, Bu'ath, ya. Fataj'ala firash wa hawwala wajhahu. Lalu dia berbaring di atas kasur, kemudian dia pindahkan wajahnya ke tempat yang lain. Dia tidak tonton, dia tidak lihat, tapi dia biarkan aja Aisyah dengan kawan-kawannya seperti itu. Wadakhla Abu Bakar fantaharani. Ya. Datang Abu Bakar, bapaknya. Lalu dia hardi aku. Hal mizmaratu syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seruling syaitan yang ada di rumahnya Rasulullah SAW. Faqbala alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah menghadap kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar Rasulullah? Da'huma. Biarkan dia. Falamma ghafala ghamaztuhuma fakharajita. ketika Abu Bakar lengah, lalu aku cubit, ya, kasih kode kepada dua orang, baik pergi, maka keduanya keluar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan sebuah riwayat dengan ya Abu Bakar, likulli qawmin idun, inna likulli qawmin idan, wahada iduna. Wahai Abu Bakar, masing-masing kaum itu dia punya hari lebaran, dan ini adalah hari lebaran kita. Dan meriwayat Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan kan Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW yawma idzin lita'lam al-yahud anna fi dinina fushah inni ursiltu bihanifiyyati sabha. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan tidaklah Yahudi ini tahu bahwasanya agama ini ada toleransinya. Ya, semuanya aku diutus dengan agama yang penuh toleransi. Nah, di sini kita lihat, apakah boleh musik? Tidak. Tidak disebutkan musik, nyanyian. Ya. Dan tentu nyanyian itu tidak diiringi dengan musik, karena musik itu adalah sudah sepakat ulama itu adalah haram. Tetapi misalkan nasyid, anak-anak bernasyid, bergembira ria dia mengutarakan yang mendengar nasyid kemudian diucapkan, maka pada saat itu dibolehkan, karena ini ada bentuk kegembiraan. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang dari muridnya, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa kami dahulu ketika kami belajar dengan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yaitu di Yaman, pada hari-hari Eid itu, kata beliau, beliau mengumpulkan orang-orang muridnya bermacam-macam negara. Lalu masing-masing negara memperlihatkan permainan yang biasa dilakukan oleh bangsanya. Ya, menunjukkan akan kegembiraan pada saat itu. Nah, ini adalah waktunya kita gembira, waktunya kita bersenang, rileks, waktunya kita melakukan hal itu. Tapi ada orang yang tidak pada waktunya, di sini tidak lakukan, di sini dia lakukan. Nah, ini adalah suatu hal yang keliru. Pemirsa, belakang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita di daerah-daerah yang mana pada masa pandemi ini datang himbauan surat edaran tidak boleh mengerjakan sholat id di lapangan dan masjid kecuali dikerjakan di rumah masing-masing, sebagaimana himbauan dari menteri, himbauan dari gubernur, wali kota, sebagaimana kita alami sekarang ini di Kota Padang, ya, kita mendapatkan himbauan dari gubernur, kemudian dari wali kota, kemudian camat-camat mensosialisasikannya. Kita sudah mengatur nih rencana kita untuk mengerjakan sholat id di halaman Yayasan Dar al-Iman. Tetapi karena ini adalah himbauan dari pemerintah, maka kita lakukan sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana? Ya, minimal kita mengerjakan sholat id di rumah kita masing-masing. Kita bisa berjamaah. Ya, kita mengerjakan sholat itu berjamaah. Pagi-pagi kita kerjakan, ya, kurang lebih jam 7 kita mengerjakan sholat id berjamaah, ya. Jadi, maka imamnya adalah kepala keluarga, ya. Bagaimana caranya? Itu mengerjakan sholat id itu, ya. Yang pertama adalah kita mengerjakan sholat di 2 rakaat. Lalu kita bertakbir untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu kita disunatkan untuk rakaat pertama bertakbir 7 kali takbir. Takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Lalu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Antara takbir dengan takbir, ada di antara ulama mengatakan tidak perlu dibaca, karena tidak ada riwayat yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada apa yang dibaca. Diam aja. Ada yang mengatakan dari Ibn Mas'ud, yakni memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala bertahmid. Lalu mengangkat tangan bagaimana? Mengangkat tangan ini terjadi juga perbedaan pendapat ulama. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar mengangkat tangannya di takbir. Takbir mana? Takbir untuk sholat jenazah. Ya, lalu takbir dan sholat jenazah juga dilakukan takbir di sholat id. Tapi tidak ada riwayat yang konkret yang menyatakan bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya pada takbir itu. Maka bagi orang yang mengangkat takbir Allah waktu takbir 7 itu, ya silakan. Yang tidak mengangkat silakan. Setelah dia bertakbir ya 7 kali, lalu dia baca Al-Fatihah. Bacaannya dijaharkan. Bacaan dijaharkan. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Di antara surat yang dianjurkan adalah pada rakaat pertama adalah Subbihisma Rabbikal A'la. Ya, Subbihisma Rabbikal A'la. Kemudian ya, setelah membaca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Allahu Akbar, berdiri. Ya. Berdiri. Pada rakaat kedua ini dianjurkan bagi kita untuk bertakbir 5 kali. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kembali kita mulai membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ghashiyah. Kemudian berikutnya kita ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian tahiyat, kemudian salam. Bagi siapa yang mau melaksanakan khutbah, silakan dia khutbah untuk keluarganya dan memberikan nasihat kepada keluarganya. Dalam khutbah, pendapat yang terkuat dia adalah hanya sekali khutbah, tidak ada 2 khutbah. Namun ada sebagian pendapat, termasuk Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala, memandang bahwa adanya 2 khutbah dibatasi atau diseling oleh duduk antara 2 khutbah itu. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu Wa Taala keadaan memaksa kita, ya keadaan memaksa kita, maka ketika himbauan dari pemerintah untuk mengerjakan sholat id adalah di rumah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai keagungan dan nilai syiar yang ada pada Idul Fitri yang akan kita lakukan. Pemirsa, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Mungkin sebagai informasi, pemirsa bilang kalau Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kegiatan kajian sore kita di bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini adalah yang terakhir, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan ini, ya, di antaranya adalah membayar zakat fitrah. Ya, jangan lupa membayar zakat fitrah yang ada nasnya itu adalah makanan. Itu tidak diragukan lagi akan keabsahannya. Adapun dengan uang, ada sebagian pendapat, kalau tidak salah yang berpendapat itu adalah Abu Hanifah, dan sebagian kecil dari ulama memandang. Namun dalil yang konkret tidak ada dalam hal itu. Maka karena itu kita masing-masing tentu lebih hati-hati, lebih hati-hati dengan ibadahnya masing-masing, ya, ibadah kita masing-masing, karena kita lebih hati-hati. Maka pilihlah yang Anda yakini bahwasanya amalan Anda itu diterima. Dan saya memandang bahwasanya yang yakin itu adalah makanan pokok. Berikan beras. Atau kepada panitia, mungkin jarak kita jauh, panitia yang memang dia adalah panitia yang bisa menjalankan amanah, dia robah uang yang kita kirimkan menjadi beras, nah, maka boleh kita kirimkan uang kepada dia supaya dia menjadikan belikan kepada beras. Ya, intinya adalah bagaimana bentuk yang sampai kepada fakir miskin itu adalah dalam bentuk makanan, yaitu beras, ya, makanan pokok kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Ya, kita lihat ini ada pertanyaan. Berapa liter beras untuk zakat fitrah untuk satu jiwa, Ustaz? Ada yang mengatakan 2,5 liter. Ada yang mengatakan 3 liter. Ya, 3 liter. Ada yang mengatakan kilonya hampir juga. Ada yang mengatakan kilonya juga 2,5 kilo atau 3 kilo. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz dan keluarga diberi kesehatan dan lindungan Allah. Amin. Mohon izin bertanya Ustaz, dari teman ana, ada kasus seorang mahasiswa yang sudah tamat dari salah satu perguruan tinggi dengan gelar dan ijazah S1. Hasil ujian akhirnya lulus. Tapi karena kelemahan imannya, ia mengakali untuk persyaratan pengambilan ijazah tanpa revisi skripsi ke dosen pengujinya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan apakah pekerjaan dengan menggunakan ijazah itu haram? Barangkali pengambilan ijazah dengan melakukan pemalsuan tanda tangan para penguji. Ini ya, bagaimana dia bisa mengambil ijazah tanpa revisi skripsinya? Tapi berarti skripsinya sudah diterima, ya, tapi harus ada revisi, ya, revisi. Berarti dia sudah dinyatakan lulus, namun pekerjaannya tidak tuntas. Ya, saya rasa kalaupun tidak direvisi skripsinya, ya, tapi artinya gini, lulus bersyarat gitu ya, lulus nilainya sekian, tapi tahun diperbaiki, direvisi. Maka saya melihat, wallahu a'lam, pertama adalah memasukkan tanda tangan dosen itu adalah dosa, haram hukumnya, nggak boleh pemasukan. Ya, itu penipuan namanya. Ya, maka kita harus bertobat, itu termasuk dosa besar. Dan kemudian yang kedua, kalau ijazahnya insya Allah mudah-mudahan lulusnya adalah lulus yang baik. Artinya lulus yang sah, gitu maksud saya. Ya, wallahu a'lam. Ini ada yang mengirim dana pembelian tanah, ya, wakaf tanah, ya sudah. Insya Allah ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima, ya. Tapi sebenarnya konfirmasinya ke nomor yang satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Buya Muhammad Al-Fisham SMA, Alhamdulillah, dari Isan, dari Pulau Batam. Mohon nasihat Buya, bagaimana cara menekan rasa kurang enak hati yang muncul karena menolak bersalaman dengan beliau yang bukan mahram, Bu ya. Apalagi setelah menolak jabat tangan berikut. Hadir pula rasa bersalah, merasa tidak sopan dan kurang adab kepada keluarga saudara. Mohon nasihatnya, Bu ya. Ya. Terima kasih. Taib. Mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin kita menampakkan raut wajah senang dengan menuturkan kata-kata yang enak, ya. Lalu kita sibukkan perhatiannya dengan kata-kata kita sehingga dia lupa hendaknya atau lengah dari tangan kita, ya. Misalkan maaf nih masa pandemi nih, ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ah, misalkan taqallahu minna minkum, selamat lebaran, ante selamat lebaran, siapa misalkan adik dan seterusnya. Maaf nih, maaf lahir batin ya. Artinya apa? Kata-kata yang kita sibukkan dia dengan kata-kata kita mengutarakan dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Tambah lagi dengan pandemi corona gitu loh, ya. Maka insyaallah mudah-mudahan itu akan bisa hilang. Ya. Ini gara-gara corona aja nih kita anu nih, ya, misalkan gitu. Ya, karena tingkat dari pemahaman orang. Yang tujuan kita substansinya apa? Kita tidak berjabat tangan dengan dia. Ya, kita tidak berjabat tangan dengan dia. Lalu tidaklah kita mengutarakan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Wallahu'alam. Bolehkah berjualan makanan untuk karyawan pabrik rokok? Sementara itu pabrik rokok itu tempat maksiat. Ya, kalau kita tempat kita tinggal dekat dengan pabrik rokok, kemudian mereka butuh makan, ya insyaallah tidak apa-apa. Orang baik dia atau yang lain juga makan akan bisa beli belanja juga dengan kita kok. Tapi jangan siapkan rokoknya gitu ya. Wallahu a'lam. Dalam membayar zakat fitrah, apakah harus dikonversikan dengan jenis beras yang kita konsumsi? Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini ada agama yang mudah, agama toleransi, agama tanpa pembebanan. Ya, coba bayangkan kurang lebih ya. Ini datang hari Id. Orang yang wajib membayar Idul Fitri adalah orang yang memiliki persediaan makanannya melebihi dari satu hari. Dia sekeluarga butuh 2 liter. Dia punya 10 liter. Oh, ini ada sisa. Ini ya, wajib dia membayar zakat fitri. Apa zakat fitri yang akan dianukannya adalah, ya, orang datang misalkan minta zakat fitri, ya udah apa yang ada di rumahnya. Apa yang ada di rumahnya diberikan. Oh, ini berasnya, ya, sudah berikan. Itu lumrahnya gitulah. Nah, maka kalau seandainya kita makan misalkan beras apa yang biasa kita makan, ya sudah kita belikan beras yang seperti itu. Tapi kalau seandainya begini, Anda berada di lingkungan orang yang tidak pernah makan nasi yang atau beras yang Anda makan. Contoh, Anda makan beras merah. Apakah Anda akan mengeluarkan beras merah juga? Ya. Sementara kepada siapa kita berikan? Beras merah enggak diterima orang. Nah, tentu yang kita keluarkan adalah beras yang biasa dimakan oleh orang. Kalau seandainya kita berada di suatu lingkungan yang mereka sama sekali enggak makan beras. Artinya makan nasi gitu ya. Tapi mereka makan sagu. apa yang akan kita keluarkan zakat? Apakah kita keluarkan beras juga? Setelah itu beras kita terbuang? Ya? Tentu tidak. Kita akan menjadikan patokan makanan yang akan kita berikan adalah apa yang menjadi makanan pokok di daerah itu. Walaupun kita sendiri tidak makannya. Ya? Dan tidak bertolak apa namanya menjadi, bagaimana kalau seandainya seorang misalkan orangnya hanya makan sayur aja, nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan daging, sayur aja makannya. Apakah dia akan mengeluarkan zakat fitrahnya dengan sayur juga? Kan enggak. Dia makan, dia keluarkan beras apa yang layak atau yang lumrah di daerah tersebut. Wallahu a'lam. Saya Yusri di Sulawesi Selatan, di Bone. Pertanyaan saya, Buya, bagaimana hukum imam setempat atau pengurus zakat fitrah yang menjual beras tersebut dan dia membagikan ke fakir miskin bukan bentuk beras tapi bentuk uang? Ini ada keliru, ini ada salah total, ya, salah dia. Adapun orang yang telah memberikan zakatnya berupa beras ke panitia, dia sudah terlepas tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu tinggal di panitia, di pengurus. Ya. Apakah ada contoh atau riwayat dari sahabat yang sholat id di rumah dengan terbatasnya ilmu ambo, mohon? Ya, sepengetahuan saya nggak ada. Ya, wallahu a'lam, saya juga enggak tahu ya. Tapi sekarang kan kita lihat keadaan. Kita lihat keadaan. Bahwa pemerintah kita melarang hal itu. Sehingga sudah ada sosialisasi dari camat, dari kepolisian, ya. Tentu dalam rangka faedah untuk semua. Karena sekarang ini khususnya di Kota Padang dan di Sumatera Barat ya, atau daerah-daerah yang orange atau merah, itu semakin meningkat jumlah dari orang yang terinfeksi dari virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala musibah. Tapi ini pertanyaan, bagaimana kabar Ustaz? Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga para asisten yang lain. Amin, amin. Afan Ustaz, ana ingin bertanya, apakah masih wajib membayar zakat fitrah bagi orang yang memiliki hutang banyak? Bahkan jikalau semua barang yang dimilikinya dijual belum bisa dia melunasi hutang-hutangnya. Tapi, apakah dia ada yang mau dimakannya atau tidak? Kalau seandainya dia punya makanan beras yang dia mau makan, ya, ada dan berlebih dari kebutuhannya, wajib dia membayar. Ya, wajib dia membayar. Zakat fitrah ini kan tidak melihat kepada hutang, dia tidak melihat kepada uang, gitulah. Makanan pokok dia yang dia miliki. Kalau dia memiliki, dia punya hutang banyak, kemudian dia memiliki hanya untuk satu hari saja, maka tidak wajib dia. Ketika dia sudah menerima dari orang lain, ada orang berzakat fitrah kepada dia, maka dia memiliki sejumlah dari beras, maka dia harus mengeluarkannya. Orang yang menerima zakat, dia harus mengeluarkan zakat juga. Kenapa? Karena orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki beras atau makanan pokok melebihi dari kebutuhannya untuk hari Id. Ya, melebihi dari kebutuhannya pada hari Id. Malah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, walaupun kelebihan itu tidak sampai kepada satu sok, kelebihannya hanya setengah sok misalkan, maka tetap dia keluarkan. Karena ini bagian dari fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semaksimalnya. Nah, jadi kita berhutang, ya, ia berhutang. Tapi kan gak ada orang yang berhutang dijual berasnya untuk yang dimakan. Saya rasa gak ada. Dia tetap ada beras untuk dia, untuk bahan pokok dia makan. Nah, kalau seandainya itu melebihi dari kebutuhan dia, dia keluarkanlah dari hal itu. Wallahu a'lam. Pemirsa, bilakal Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang membatasi kita, semoga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kembali kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang istiqamah di dalam amalan selama bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut, ya pemirsa, yang sudah ikut di dalam memberikan sebagian dari hartanya untuk pembebasan tanah pendidikan kita atau tanah wakaf untuk pendidikan kita. Dana yang dibutuhkan 3,3 M, Bapak Ibu berkat Allah Subhanahu wa taala. Donasi kita kawan-kawan kita untuk ikut membebaskan tanah ini. Mudah-mudahan dalam satu tahun ini kita bisa membebaskan, ya. Semoga Allah mudahkan itu semua. Wa ma taufiqina illa billah. Tidaklah ada taufik kita kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala atas penyampaian saya, kalau seandainya ada kekeliruan dan kesalahan, taqabbalallahu minna wa minkum wa qulu amin wa antum bi khair wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh?